Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Husulul Ma'mun fi syarhi thalathatil usul karya Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala, ada dua catatan tambahan yang ingin saya sampaikan atau saya ingin bacakan. Yang pertama di halaman 86 tentang khawfu sirri, ada penjelasan yang bagus yang perlu saya bacakan tentang pengertian khawfu sirri dari penjelasan atau syarah Abdul Aziz Al-Rais. Ya, beliau sampaikan bahasanya khawfu sirri adalah merasa takut kepada wali atau yang lain, ayatura, takut kalau wali atau yang lain itu menimpakan bahaya, itraran bahaya, bi ghairi ittisalin baina sababi wal musabbabi. Keterangan tambahan yang tidak ada di Usulul Ma'mul. Maka ada tambahan keterangan yang namanya khawfu sirri itu bi ghairi ittisalin, tanpa tersambung antara sebab dengan musabab, tanpa ada hubungan, kata orang Jawa enggak nyambung antara sebab dengan musabab. Kemisli waliyan, semisal wali di kuburnya, yukhsha, dikhawatirkan dia memukul atau membunuh atau melakukan demikian dan demikian. Wa hada, dan wali yang sudah mati ini tentu tidaklah mampu mewujudkan hal tersebut kecuali dalam satu keadaan, yaitu jika dia mampu menimpakan bahaya biduni ittisalin baina sabab wal musabbab, tanpa ada ketersambungan antara sebab dengan musabbab. Walladzi yaf'alu al-asya'a bi ghairi ittisalin baina sabab wal musabbab wallahu. Dan satu-satunya yang mampu melakukan sesuatu tanpa ada ketersambungan antara sebab dan musabab hanyalah Allah. Sebagaimana firman Allah, innama amru idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Contohnya, siapa yang ingin membuka pintu, maka tidak boleh tidak harus ada ittisal, ketersambungan antara sebab dan musabab. Dia buka pintu, dia datangi pintu, dia tangannya dia pakai untuk buka pintu. Tapi jika tidak ada ittisal antara sebab dan musabab, cuma dari kejauhan pintu terbuka dan bisa dia buka, ini satu hal yang di luar kemampuan makhluk. Jika ada orang yang bertanya, sekarang sudah ada remote. Maka jawabannya, remote kan tidak ada ittisal antara sebab dan musabab. Remote pintu. Fayuqal hunaka ittisal. Remote itu tetap ada ittisal antara sebab dan musabab. Remote untuk buka pintu. Cuma ittisalnya hanya diketahui oleh pakahnya. Kenapa kok bisa pintu itu dibuka dari jarak jauh pakai remote? Nah, itu ada apa hubungannya? Ya, ringkasnya, wa inna ijadal asbab biduni ittisal. Ya, sesungguhnya kemampuan sebab mewujudkan sebab tanpa ada ittisal, ketersambungan antara sebab dan musabab, itu adalah khasun billahi. Itu sesuatu yang khusus bagi Allah. Wa wal muradu bi khawfu sirri, inilah inti khawfu sirri. Maka khawatir terjadi bencana dan tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan antar sebab dengan musabab. Maka orang khawatir kalau tidak bikin acara 7 bulan, bayinya cacat. Bayi cacat itu musabab. Sebab apa yang dilakukan sebab apa yang dilakukan oleh yang ditakuti oleh makhluk tersebut sehingga menyebabkan bayi ini cacat, apakah dia meminumkan sesuatu ke ibunya atau yang lain sehingga bayinya cacat? Enggak. Cuma yang makhluk yang ditakuti itu berkehendak bayi ini cacat. Seperti Allah mengatakan kun, cacatlah, jadilah cacat bayi ini, maka keluarlah dia cacat. Maka kata kunci untuk khaufu sirri adalah adamu ittisal baina sabab wal musabab. Khawatir takut bencana, khawatir satu pihak menimpakan bencana, padahal tidak ada ittisal, tidak ada ketersambungan antara sebab dengan musabab. Kemudian catatan tambahan untuk halaman 84 tentang doa ul masalah, doa permohonan. Masih dari faedah dari salasat al-usul oleh Abdul Aziz Al-Rais. Ya, yang namanya doa permohonan, doa dalam bahasa Arab maknanya ad-du'a'u, dalam bahasa Arab maknanya adalah an-nida'u, seruan. Tapi secara syariat tidak semua seruan itu disebut ad-du'a. Misalnya ada seorang yang kangen sama bapaknya, sama orang tuanya, kemudian dia bikin puisi rindu ayah, wahai ayah, aku rindu padamu. Dia ini ada nida, ada panggilan, ada seruan, wahai ayah, aku rindu padamu. Padahal ayahnya di lain pulau, boleh jadi Kalimantan atau di Sulawesi, orangnya di Jogja. Dia seru ayahnya, wahai ayah, aku rindu. Apakah ini berdoa kepada ayah? Maka doa dalam bahasa Arab maknanya an-nidahu, seruan, memanggil. Namun ad-du'a, yaitu doa ul mas'alah, secara istilah definisinya adalah an-nida'ul makrunu bitolabin, adalah seruan atau panggilan yang diiringi dengan permintaan. Jadi kalau tanpa permintaan bukan doa. Wahai ayah, aku rindu. Oleh karena itu maka doa minta kepada mayit yang merupakan syirkun, huwa ad-du'a al-makrunu bitolabi, adalah doa yang diiringi dengan permintaan. Maka seorang yang meratapi jenazah orang yang dia cintai, dan meratapi tentu tidak boleh, tapi bab syirik dan lain lagi, dan dia sambil kemudian dia peluk pusara makam, dia katakan, ibu aku rindu, aku rindu dekapanmu. Apakah itu syirkon? Maka jawabannya di situ tidak ada tolak, tidak ada permintaan yang diajukan kepada mayit. Maka doa kepada mayit yang syirkun adalah ad-du'a al-makrunu bitolabi. Maka misalnya ucapan Misalnya ucapan doa untuk mayit, ucapan salam untuk mayit, assalamualaika ayyan nabiyyu, maka tidak ada padanya talabu syai'in, permintaan sesuatu, meminta sesuatu pada mayit, tidak ada. Menyuruh mayit, iya. Ketika kita misalnya mengucapkan salam untuk Nabi di dekat kubur Nabi di Madinah, maka kita akan mengucapkan assalamualaikum ayuhan Nabi, ayuhan Nabi, assalamualaikum untukmu, ayuhan Nabi wahai Nabi. Di situ ada seruan, ada panggilan, dan tidak ada permohonan yang diajukan. Maka contoh yang lain, seruan yang tidak diiringi dengan permohonan itu tidak mengapa. Perkataan Nabi ketika Ibrahim meninggal dunia, anaknya Ibrahim meninggal dunia, Nabi mengatakan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sungguh kami gara-gara berpisah dengan wahai Ibrahim, manggil Ibrahim, wahai Ibrahim, lamah zunun, kami sedih. Adakah di situ memanggil Ibrahim? Ada. Hei Ibrahim, kami sedih berpisah dengan dirimu. Apakah di situ ada tolak permintaan kepada Ibrahim? Tidak ada. Maka semata-mata nida, seruan, panggilan itu bukan syirkun. Seruan atau panggilan kepada mayit atau orang yang sudah meninggal dunia, atau orang yang letaknya lain tempat, itu statusnya syirkun, manakala anida bitolabin, anida bitolabin. Maka Nabi mengatakan kepada kalimat di atas kepada anaknya Ibrahim, dan anaknya telah meninggal dunia, fahadha laisa syirkan, ucapan Nabi yang memanggil Ibrahim ini bukan kemusyrikan. Kenapa? Li'anna laisa nida'an makrunan bitalabi. Karena dia bukan seruan yang bergandeng dengan permintaan. Namun, talab di sini ada dua macam. Yang pertama, qad yakunu lafdhiyan ay haqiqiyan. Boleh jadi talabnya itu adalah dilafalkan. Wahai wali fulan, tolong aku, beri aku momongan misalnya. Ini tolapnya sungguhan. Tolapnya dilafalkan. Permintaannya, permohonannya dilafalkan. Yang kedua, waqad yakunu hukmiyan, dan boleh jadi permohonannya itu tidak mbak eksplisit, ya bahasa Indonesianya, ya yang terus terang eksplisit, kalau enggak implisit, ya maka boleh jadi tolaknya itu tidak eksplisit, tidak dilafalkan, namun tidak tersurat, namun bisa hukmian tersirat. Maka sama saja an-nida al-makrun bitolak jika ditujukan pada mayit atau ghaib, maka dia syirkun. Baik tolapnya itu hakikian, lafziyan, tersurat, dilafalkan, eksplisit, atau waqatnya pun hukmiyan, atau tolapnya itu tersirat, implisit saja, maka sama, tidak harus eksplisit. Contohnya orang-orang Rafidah. Rafidah, wanita-wanita Syiah, ketika mau melahirkan, mereka mengatakan ya Ali ya Husain. Ketika kontraksi itu mengatakan ya Ali ya Husain. Ini syirkun. Loh kan enggak ada tolaknya di situ. Tolaknya hukmi. Tolaknya implisit, tolaknya tersirat. Karena makna Ya Ali ya Husain dalam kondisi ini adalah Ya Ali ya Husain farij anna, hilangkan kesusahan kami. Bukan semata-mata Ya Ali ya Husain kami rindu melihat wajahmu. Kalau Ya Ali ya Husain kami rindu melihat wajahmu, tidak ada tolak di situ. Tidak ada permohonan yang dimintakan kepada Ali dan Husain. Jadi ketika ya, makna dari Ya Ali Husain farij anna atau sahil alaina manahnu fihi, mudahkanlah kesulitan kami, itu ya, maka di situ syirku. Fahada nida'un makrunun bitolabin, maka apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Syiah ini, ini contoh nida'un makrunun bitolabin, ya, seruan yang bergandeng dengan permohonan, ya, pengajuan permohonan kepada yang diseru, lakin talabu hukmiyun lah hakikiyah. Namun permohonannya itu tersirat dan tidak tersuat. Itu dua faedah tambahan yang ingin saya sampaikan, saya tambahkan untuk usulul ma'mul. Kemudian kita lanjutkan tentang iman dengan malaikat. Yang pertama adalah mengimani adanya malaikat, yang kedua mengimani nama malaikat. Kemudian qala al-syarih hafizhahullah taala, ats-tsalitsu yang ketiga, mengimani bima 'alimna min sifatihim, sifat malaikat, wa ha'aitihim dan bentuk malaikat, bima 'alimna yang kita tahu. Contohnya hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril pada rupa aslinya. Jibril punya 600 sayap. Masing-masing sayap darinya ya, sudah bisa menutup ufuk. Berjatuhan dari sayap iblis, dari sayap Jibril tahawil, permata dan yakut yang dalam jumlah yang banyak, maullahu bihi alim, sehingga hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Yang dimaksud dengan tahawil adalah al-asya' al-mukhtalifah al-alwani, ya, sesuatu yang beraneka ragam warnanya. Maka ini menunjukkan kuasa sang pencipta jalla wa'ala, dan menunjukkan tentang sifat Jibril alaihissalam. Dan bahasa Jibril punya 600 sayap, satu sayap sudah menutupi ufuk. Walayukal, tentang berita gaib ini tidaklah kita pertanyakan dengan kita katakan senyawa Rasul sallallahu alaihi wasallam gimana cara beliau melihat 600 sayap, dan bagaimanakah Rasul itu bisa menghitung 600 sayap padahal satu sayap itu sudah menutupi ufuk. Hitungnya gimana? Maka tidak boleh pertanyaan demikian. Li'anna umadama karena selama terdapat dalam hadis, dan para ulama apakah hadis mensahihkan sanadnya, maka kita tidak membahas tentang caranya. Karena Allah Jalla wa'ala maha kuasa untuk memperlihatkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam hal yang tidak bisa kita bayangkan, bahkan sesuatu yang akal kita tidak bisa memikulnya. Yang keempat, alat ilah buta minu yang harus ada dalam topik iman kepada malaikat adalah mengimani pekerjaan wa wadhaif dan tugas malaikat, bima alimna yang kita tahu. Yang kita tahu dalat alaiha an-nusus, berdasarkan nas yang menunjukkan hal itu. Maka Jibril ditugasi masalah wahyu, malakul maut ditugasi biwadhifati tugas qabdil arwahi, mencabut nyawa. Wa hunaka malakun, demikian juga ada malaikat yang ditugasi untuk mengurusi janin di perut ibu, kemudian bertugas untuk mencatat rezeki, ajal, ilmunya, celaka ataukah bahagia. Dan ada malaikat yang ditugasi untuk mengurusi dan untuk menjaga bani Adam manusia, yang Allah ceritakan di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Lahum mu'aqibatun, mu'aqibatun di Al-Mukhtasar fi Tafsir diartikan dengan malaikat silih berganti. Sebagiannya datang di waktu malam, sebagiannya di waktu siang. min baini yadaihi, yang ada di depan manusia dan di belakang manusia. Yahfadunahu min amrillah, yang dia menjaga manusia karena perintah Allah. Maka ada malaikat yang ditugasi untuk menjaga fisik manusia. Allah ceritakan di surat Al-A'raf ayat yang ke-11. Maka kalau kita lihat ada bayi jatuh dari kasur tempat tidur yang tinggi, kok tidak apa-apa. Wah, ini harusnya tinggi segini. Ini tulangnya masih empuk-empuk seperti ini. Ini kok tidak apa-apa. Sebagiannya lagi tetap lanjut tidur. Sebagian lagi tetap lanjut tidur. Dari posisi tinggi, duduk, lanjut tidur. Nah, ini tugas, ini kerjaan malaikat muakibat. Atau kemudian ada orang yang biasa saja, bukan orang yang tergolong soleh, dia ketabrak mobil atau kemudian keserempet mobil, cuma lecet-lecet biasa. Wah, harusnya parah. Harusnya parah ini. Mobilnya bentuknya seperti ini, tadi kejadiannya begini. Ini kok cuma lecet-lecet. Ya, maka itu tugas tugas malaikat muakibat. Wahunaka, dan di sana ada malaikat yang ditugasi untuk mencatat nama-nama manusia pada hari Jumat sebelum tibanya khatib. Ila ghairi dzalika, dan lain-lain. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh nusus, oleh nas. Kemudian selanjutnya rukun iman yang ketiga, mengimani kitab-kitab suci. Wa al-iman bil kutub, mengimani kitab-kitab suci. Yang dimaksudkan adalah kitab-kitab samawi yang Allah turunkan kepada para rasul sebagai hidayah bagi manusia dan rahmah bagi mereka, supaya mereka bisa sampai kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Iman dengan kitab tidaklah sempurna kecuali dengan mengimani empat hal. Mengimani bahasanya bi'anna, kitab-kitab tersebut haqqan, betul-betul munazzalun, munazzalatun, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, haqqan artinya betul-betul. Ini tidak, ini bukan dongeng. Ini bukan dongeng. Bukan katanya, namun betul-betul diturunkan. Ada kitab suci yang diturunkan. Kemudian yang kedua, mengimani nama kitab yang kita tahu, contohnya Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Yang tidak kita tahu, maka kita imani secara global. Yang ketiga, percaya dengan berita-berita kitab suci yang sahih, semacam berita Al-Quran dan berita yang belum mengalami penyelewengan dan belum diganti dari berita-berita kitab-kitab terdahulu. Semacam berdasarkan hadis kita ketahui di Taurat itu ada syariat rajam. Maka adanya rajam di Taurat ada di antara berita yang belum diselewengkan. Fima hurifa, di antara hal-hal yang diselewengkan dari Taurat. Yang keempat, mengamalkan hukum kitab suci yang belum dihapus masa berlakunya. Dan ini hanya binisbah berkaitan dengan kitab suci kita, itu Al-Quran. Pemalam yunsar, dan apa yang belum dinasar dari berita kitab-kitab suci terdahulu, semacam adanya rajam untuk berzina di Taurat. Karena rajam itu sabata, ada dalam syariat kita. Dan ini menunjukkan kalau memang belum tidak dinasakh. Namun secara umum kitab-kitab suci terdahulu seluruhnya telah dihapus masa berlakunya dengan Al-Qur'anul Azim yang Allah jamin untuk dijaga. Li'annahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan tetap menjadi hujjah atas makhluk seluruhnya sampai hari kiamat. Wahyat Allah Taala dalika, dan dampak dari hal tersebut, karena semua kitab suci itu telah mansukh dengan Al-Quran, maka dampak dan konsekuensinya tidak boleh at-tahakum ila syai'in minha, mencari hukum dengan satupun dari kitab-kitab suci terdahulu bihalin sama sekali. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Jika kalian betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, itulah yang lebih baik dan lebih bagus dampaknya. Kemudian rukun iman yang keempat adalah mengimani para rasul. Rasul jamak dari rasul, definisinya adalah orang yang Allah utus kepada satu kaum dan Allah turunkan padanya kitab suci, atau Allah tidak turunkan padanya kitab suci akan tapi Allah wahyukan kepadanya satu hukum yang tidak ada dalam syariat sebelumnya. Sedangkan Nabi adalah orang yang Allah perintahkan untuk mendakwahkan syariat terdahulu tanpa Allah turunkan untuknya kitab suci. Atau diwahyukan kepadanya satu hukum baru yang menghapus atau tidak menghapus. Wa ala dzalika, berdasarkan definisi di atas, semua rasul adalah nabi, namun tidak sebaliknya. Wakil, dan ada ulama yang berpendapat nabi dan rasul itu sinonim. Wal awalu asah, pendapat yang pertama itu yang lebih tepat. Dalilnya firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami turunkan Taurat, fiha isi Taurat adalah hidayah dan cahaya. Menetapkan hukum biha dengan Taurat para nabi, yang mereka adalah orang-orang yang berislam. Fadzakarallahu, maka Allah Ta'ala menyebutkan bahasanya, para nabi Bani Israel menetapkan hukum dengan Taurat. Padahal Taurat unzilah diturunkan pada nabi pertama Bani Israel, yaitu Musa alaihissalatu wassalam. Mengimani rusul itu mengandung 4 poin. Yang pertama, mengimani bahasanya kerasulan mereka satu hal yang betul-betul hak, satu hal yang valid, bukan dusta, dari Allah Ta'ala. Dan bahasanya mereka tidaklah mendatangkan sesuatu dari dirinya sendiri, namun semata-mata wahyu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidaklah berkata-kata berdasarkan hawa nafsu. Yang kedua, mengimani biman alimna ismahu minhum, ya, nama malaikat yang kita ketahui namanya, nama rasul yang kita ketahui namanya. Dan ada rasul-rasul yang kita imani secara global karena kita tidak tahu namanya, karena tidaklah disebutkan nama para rasul kecuali sedikit. Yang ketiga, percaya dengan berita yang disampaikan oleh rasul yang sahha anhum, yang valid dari sang rasul. Artinya hadisnya sahih. Kemudian beramal dengan syariat rasul yang diutus kepada kita, yaitu penutup para rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catatkan lagi, ini semua ringkasan dari Nubdah fil Aqidah Islamiyah karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin. Nama lainnya adalah Sarah Usulul Iman karya Syekh Ibn Uthaymin. Nubdah fil Aqidah Islamiyah itu punya dua nama. Kalau dulu, ceritakan dulu ketika saya masih hidup, itu Nubdah fil Aqidah Islamiyah. Dan cetakan-cetakan belakang itu diganti dengan Sarah Usulul Iman. Kemudian mengimani hari akhir, inilah rukun yang kelima, mengimani hari akhir. Yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari kiamat. Kiamat disebut kiamat dari kata-kata qiyam, artinya berdiri, karena manusia berdiri dari kuburnya pada hari itu. Allah bangkitkan di hari itu al-khalqa makhluk untuk mendapatkan hisab dan balasan. Dan hari kiamat disebut hari akhir karena tidak ada hari setelahnya, di mana berdomisilah penduduk surga di surga dan penduduk neraka di neraka. Iman dengan hari akhir tidaklah sempurna kecuali dengan tiga hal yang nanti akan jadi empat jika ditambahi poin yang keempat. Itu mengimani adanya al-ba'ats, bangkit dari kubur, mengimani hisab, perhitungan amal dan balasan amal. Kemudian yang ketiga, mengimani surga dan neraka. Dan akan datang pembahasan secara khusus untuk al-ba'ats, bangkit dari kubur, hisab dan jaza, insyaallah ta'ala. Dan yang keempat, ditambahkan kepada tiga poin ini adalah mengimani semua kejadian pasca kematian. Ya, ujian di alam kubur, siksa kubur dan nikmat kubur. Maka setelah kematian itu hari akhir. Kemudian rukun iman yang keenam, mengimani qadar, takdir yang baik ataupun yang jelek. Yang dimaksud dengan qadar adalah takdir Allah Ta'ala, lima saya kuno, untuk apa yang akan terjadi, hasabah sesuai apa yang telah dahulu dalam ilmu Allah dan menjadi tuntutan hikmah Allah. Dan mengimani takdir tidaklah terwujud kecuali dengan mengimani empat hal. Yang pertama, mengimani ilmu, ilmu Allah, bahasanya Allah mengetahui makana, apa yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi, wa kaifa yakunu, dan bagaimanakah kejadiannya. Yang kedua, mengimani catatan, bahasanya Allah mencatat semua apa yang Allah ketahui, anauka ini akan terjadi sampai hari kiamat. Yang ketiga, mengimani bahasanya tidaklah terjadi itu semua fi hadzal qaun di jagat raya ini kecuali apa yang Allah kehendaki. Semuanya terjadi dengan masyiah, dengan masyiatullah, kehendak Allah. Yang keempat, mengimani bahasa Allah Jalla wa'ala menciptakan makhluk dan menciptakan perbuatan makhluk dan amal atau perbuatan aktivitas makhluk. Empat hal ini telah dirangkum oleh penyusun nazam ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa taqwinu. Ilmu, kemudian catatan dari junjungan kita itu Allah, masyiatu kehendak, kehendaknya, khalquhu, dia ciptakan, dan khalqu adalah ijadun, mewujudkan, wa taqwinu, dan membentuk. Kemudian dalil enam rukun iman adalah firman Allah Ta'ala, dan di sini terkandung lima poin. Bukalah kebaikan menghadapkan wajah ke arah timur dan barat, akan tapi kebaikan adalah iman pada Allah, hari akhir, kita, malaikat, kitab, dan para nabi. Ada lima. Maka ayat ini memuat lima rukun iman. Laisal bir an tu'alu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib, yakni artinya bukalah kebaikan dalam semata-mata tawajuh menghadap ke arah timur atau barat, akan tapi kebaikan yang hakiki adalah iman dan derivat iman berupa berbagai macam amal soleh. Adapun semata-mata menghadap, maka ini tidaklah menunjukkan maksud. Wa illa faqad qala ulama, para ulama telah menyebutkan bahasa Yahudi menghadap ke arah barat, Nasrani menghadap ke arah timur. Namun kalau di tempat kita kayaknya Nasrani enggak punya arah yang jelas. Ya, gereja itu menghadap ke timur atau ke selatan, kayaknya ngadepnya ke mana-mana. Ada yang ngadep utara, ada yang ngadep timur, ada yang ngadep selatan. Enggak jelas tanpa arah. Tapi kalau yang disebutkan oleh para ulama di ya, buku-buku tafsir, kita sampaikan bahasanya kiblatnya Nasrani itu timur. Walakin Allah, akan tapi Allah meniadakan bahasanya ini adalah kebaikan, karena mereka tidak mewujudkan iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan para nabi, dan seterusnya. Maka Allah tiadakan kebaikan dari amal mereka ini. Laisal birra an tuwalu wujuhakum. Birra yaitu dibaca nasab, khobar muqaddam untuk laisa. Sedangkan anna wa ma takhalat alaihi fi ta'wil masdar. Ya, bukan anna ya, an ya. An tuwalu wujuhakum. An dan yang kata yang kemasukan an itu bisa ditakwil jadi masdar, itu statusnya isim laisa muakhar. Sehingga takdirnya laisal birra tauliyatu wujuhikum. Albirru itu nama yang mencakup semua amal kebaikan, baik akidah ataupun amal badan. Ibnu Katsir mengutip dari dalam tafsirnya dari Sufyan ats-Tsauri beliau mengatakan hadhihi anwa'ul birri kulliha, ini adalah macam-macam kebaikan seluruhnya. Ibnu Katsir mengatakan siapa yang bersifat dengan isi ayat ini, maka dia telah masuk dalam ikatan Islam seluruhnya, dan dia telah mengambil pokok-pokok kebaikan seluruhnya. Catatan kaki satu, terdapat fi hadil ayat untuk ayat ini satu hadis Abu Dzar Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa itu iman?" Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Akan tetapi Ibnu Katsir mengatakan hadis ini munqati' karena dia riwayat Mujahid dari Abu Dzar dan Mujahid tidak ketemu Abu Dzar. Fa innahuma taqaddiman, karena Abu Dzar telah meninggal di waktu yang telah dulu. Hakadha, demikian dikatakan oleh Ibnu Katsir. Adapun Ibnu Hajar faqad qala al-haditsa, beliau sebutkan hadis di atas Sifatul Bari, kemudian beliau komentari para rawi yang thiqah, ya, wa inna ma lam yukhrijuhu al-Bukhari, namun al-Bukhari tidaklah meriwayatkannya karena tidak memenuhi kriteria Bukhari. Waqad askalat alayya, membingungkanku kalimat ini karena tidak memenuhi kriteria Bukhari. Itlau kana al-Hafidhu, seandainya Al-Hafidh Ibnu Hajar itu ya Allah pandangan hadis yang mengkotek, lam yakul, dia tidak akan mengatakan Allah hadis ini tidak sesuai dengan kriteria Bukhari. Karena kalimat ini tidak sesuai dengan kriteria Bukhari mengisyaratkan kalau itu sahih, cuma tidak sesuai dengan kriteria Bukhari. Wa kalimat dan kata-kata para perawinya thiqah tidaklah bukti, tidaklah bisa jadi dalil tersambungnya sanad atau sahihnya hadis sebagaimana telah dikenal dalam ilmu mustalah hadis. Kemudian iskal ini hilang dari benak Syaikh Abdullah Al-Fauzan dengan beliau katakan tsumma ra'aitu, dan aku lihat di kitab Ithafil Maharah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri, ma yuwafiqu kalama Ibnu Katsirin, yang mencocoki perkataan Ibnu Katsir, yaitu hadis ini dhaif karena munqati'. Kemudian dalil takdir firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Artinya inna khalaqna, sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu dari makhluk, baik makhluk atas yaitu langit dan yang di langit, atau makhluk bawah yang di bumi, semuanya dengan takdir yang dahulu sebelum kami ciptakan dia. Wadzalika, dan itu dengan wadzalika, dan itu dengan kami catat di lauhil mahfuz. Fawa yaqa'u, maka dia terjadi sebagaimana yang dicatat, terjadi sesuai dengan waktunya dan ukurannya, dan semua yang menjadi sifat, yang menjadi kandungannya. Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah ciptakan segala sesuatu, wa qaddarahu taqdira, dan Allah menentukan ukurannya, betul-betul Allah tentukan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mencatat takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dari Tawus, yaitu Tawus bin Kaisan Al-Yamani rahimahullah, beliau tabi'in, aku menjumpai sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan segala sesuatu itu dengan takdir. Dan aku mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu dengan takdir, sampai-sampai al-ajiz, ketidakmampuan, wal-qais, dan kecerdasan, atau al-qais dan al-ajiz. Catatan kedua, diatkan oleh Muslim, qais kebalikan dari tidak mampu. Maka qais di sini maknanya adalah nasab, energik, dan al-hadab, cerdas bil umur terhadap berbagai perkara. Wa ma'nahu ma'na hadis, sunnya al-ajiz qad qadara, qad qudira ajizuhu, orang yang tidak mampu itu telah ditakdirkan ketidakmampuannya. Orang yang energik itu juga telah ditakdirkan energiknya, demikian penjelasan An-Nawawi. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan ayat di atas digunakan dalil oleh para imam Ahlussunnah untuk menetapkan takdir Allah itu lebih dahulu sebelum penciptaannya. Wa dan takdir Allah adalah ilmu Allah tentang segala sesuatu sebelum terjadinya, lantas ditulis qabla bar'iha, sebelum diciptakan dan sebelum diciptakan. Dan mereka membantah dengan ayat ini dan ayat-ayat yang semisal, dan wa ma warada fi ma'nahu, dan yang semakna, hadis-hadis yang tsabit yang valid yang semakna, mereka gunakan untuk membantah aliran sesat Qadariyah yang mereka ini muncul di akhir masa para sahabat. Sampai itu Qadariyah catatan kaki 3. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan bahasanya hamba itu independen dengan amalnya, dalam keinginan dan kemampuan. Dan perbuatan hamba bukanlah kehendak Allah Ta'ala dan kuasa. Tidak ada bagi kehendak Allah dan kuasa Allah fihi atharun, pengaruh pada perbuatan hamba. Dan pendapat ini dibantah oleh syariah, karena dia adalah menyelisih firman Allah Ta'ala, Allah khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu. Dan dibantah oleh akal sehat. Akal mengatakan innal kauna jagat raya milik Allah, dan manusia bagian dari jagat raya, maka dia adalah milik Allah Ta'ala. Dan tidak boleh bagi sesuatu yang dimiliki mengatur-ngatur dalam kepemilikan pemilik kecuali dengan izin dan kehendaknya. Kemudian al-martabah al-thalitha, yaitu al-ihsan, rukunnya cuma satu. Al-ihsan dalam asalnya, yaitu dalam makna secara bahasa, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ihsan dalam beribadah kepada sang pencipta, dan inilah yang dimaksudkan di sini. Kemudian ada ihsan berkenaan dengan hak sesama. Dan ihsan dengan kepada sesama artinya berbuat baik. Ihsan dalam ibadah artinya ya, berbuat sebaik-baiknya. Ya, ihsan itu ada dua macam. Ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah terjemahnya adalah berbuat sebaik-baiknya. Kemudian ihsan kepada hamba, kepada makhluk, definisinya adalah berbuat baik kepada makhluk. Dan berbuat baik kepada makhluk itu ada dua macam. Pertama, berbuat baik yang hukumnya wajib, yaitu menunaikan hak makhluk yang wajib dalam bentuk yang paling sempurna. Contohnya berbakti pada kedua orang tua, silaturahim, dan sikap insaf atau adil dalam semua interaksi. Termasuk dalam hal ini adalah berbuat baik kepada hewan. Wa minhu, dan termasuk dalam hal ini berbuat baik ketika membunuh hewan. Lima, karena warada terdapat dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan berbuat baik dalam segala sesuatu. Meskipun ihsan di sini bisa juga diartikan berbuat sebaik-baiknya. Bisa diartikan berbuat baik dalam segala sesuatu atau berbuat sebaik-baiknya dalam segala sesuatu. Itu pun nyambung dengan kelanjutannya hadis. Jika kalian bunuh, fa'asinu al-kitlah, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Itu kan artinya pembunuhan sebaik-baiknya. Jika menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Itu berbuat baik dan itu adalah sebaik-baiknya. Kemudian macam yang kedua, berbuat baik kepada makhluk yang hukumnya dianjurkan, itulah yang lebih dari wajib. Semisal berbagi manfaat dengan badan, harta atau ilmu. Seorang itu membantu orang yang membutuhkan bantuan dengan badannya, dengan hartanya atau dengan ilmunya. Maka ini semua termasuk dalam al-ihsan. Wa ajalu anwa'il ihsan, dan berbuat baik yang paling mulia adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada Anda. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Fa'idallati bainaka wa bainahu adawatun, maka orang yang antara Anda dengan dia terdapat permusuhan, tiba-tiba ka'annahu waliyun hamim, seakan-akan kawan dekat. Ka'annahu waliyun hamim di al-mukhtasar fi tafsir dimaknai dengan ka'annahu qaribun syafiq. Wali artinya qarib, orang yang dekat. Hamim dimaknai dengan syafiq, yang penyayang. Wa may yulaqaha artinya yuwaffaq. Yulaqa dimaknai yuwaffaq. Tidaklah diberi taufik untuk bisa melakukan itu. Apakah yang terpuji ini membalas kejelekan dengan kebaikan? Illa alladzina sabaru, yaitu orang-orang yang bersabar menghadapi gangguan. Dan apa yang mereka jumpai dari orang lain berupa kejelekan. Wala yuwaffaq laha ila dzun nasibin 'adzim, dan tidaklah diberi taufik padanya. Yulaqaha maknanya yuwaffaq, diberi taufik ha melakukan hal itu, ila dzun hadzin 'adzim, kecuali orang yang sangat beruntung. Yaitu hadzin 'adzim artinya nasibin 'adzim. Kemudian rukun ihsan cuma satu, yaitu menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, fa inna sunya dia Allah, ya Rabb kau melihatmu. Anta butallah, engkau menyembah Allah, artinya engkau takumu bi melakukan ibadah pada Rabbmu dengan ibadah badan semacam sholat dan puasa, atau ibadah harta semacam menyembelih hewan korban, hadyu atau sedekah, atau ibadah badan dan harta semacam haji. Anda lakukan ibadah ini ala hadil hali, dalam keadaan ini, yaitu seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan engkau melihat sesembahanmu waktu syahidu dan melihatnya. Maka perasaan ini akan membangkitkan dua hal. Yang pertama, ikhlas karena Allah dalam ibadah kepadanya, sehingga tidak menyembah Allah karena ingin dilihat ataukah ingin didengar, ya, tidak pula karena mengharapkan pujian, ketika dia meyakini Allah melihatnya. Kemudian ayutqina al-ibadata, maka dia beribadah dengan itqan, sebaik-baiknya. Wa ayyuhsina ada'aha, sebaik-baiknya dia ada'aha melaksanakannya. Maka dia sholat seperti sholatnya orang yang melihat Rabbnya. Yusyahidu Rabbu, dilihat oleh Rabbnya dan dia melihat Rabbnya. Itulah dilakukan bahasanya seorang muslim seandainya haqqaqa hadal makna, mewujudkan makna ini, merasa melihat Allah atau yakin Allah melihatnya, lakana min akbari dawai, maka ini termasuk faktor pendorong yang paling penting untuk bisa ikhlas dalam beribadah, wa itqan, dan melakukan ibadah secara sempurna. Walakana, dan sungguh dia adalah min akbari dawai, jadi faktor pendorong yang paling efektif untuk tidak suhudi zihnil insani, kemana-mananya pikiran orang dalam sholatnya. Suhud, ya, kemana-mana atau tidak karuan zihni pikiran seseorang ketika dia sholat. Wan sikhali, dan sibuknya dia dengan berbagai macam pikiran-pikiran atau hawajis, lintasan-lintasan, taridu alaihi, yang terjadi pada dirinya di tengah-tengah sholatnya. Wahad, tidaknya adalah level pertama dari level ihsan. Dan ini adalah level yang paling penting, yaitu darajatul muraqabah, ya, level merasa diawasi. Level di bawahnya, taliha setelahnya, adalah level berikutnya, yaitu jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Artinya jika engkau tidak bisa menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah dan menyaksikan Allah, maka sembahlah Allah alamar'an minhu, dalam keadaan dilihat oleh Allah. Karena dia Allah melihat apa yang kau lakukan, mendengar apa yang kau katakan. Maka ada dua level. Level yang pertama adalah level yang paling agung, karena level yang kedua adalah level umum, karena Allah Jalla wa'ala melihat seluruh makhluk. Maka tapi level pertama, la takunu, tidaklah terjadi kecuali lisaibil ihsan, kecuali orang telah sampai level ihsan, itulah orang yang menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Dan penulis rahimahullah mengakhirkan level ketiga, yaitu ihsan, karena level ketiga ini adalah level yang paling sempit dari tiga level yang ada. Karena orang yang berada di level yang ketiga ini adalah al-khulas, adalah pilihan dari hamba-hamba Allah yang saleh. Oleh karena itu para ulama mengatakan, jika tahap pokok al-ihsan, jika ihsan itu terwujud pada diri seseorang, maka pasti terwujud iman dan Islam. Maka setiap orang yang sudah sampai level ihsan pasti mukmin dan muslim. Namun tidak setiap muslim dan mukmin dia telah sampai pada level ihsan. Dan sebagian ulama menggambarkan tiga level ini dengan tiga lingkaran. Masing-masing lingkaran berada di dalam lingkaran yang lain. Maka lingkaran yang pertama, lingkaran yang paling luas adalah lingkaran Islam, karena orang Islam adalah mayoritas dibandingkan orang yang sudah sampai level iman. Faqad yakunu musliman fi dhahir, karena boleh jadi secara lahiriah seorang itu muslim, namun dia tidak mukmin. Sebagaimana akan datang ba'da qalil sebentar lagi. Maka lingkaran yang paling luas adalah lingkaran Islam. Di dalam lingkaran Islam adalah lingkaran iman. Dan yang lebih sempit dari lingkaran iman adalah lingkaran ihsan. Maka siapa yang dijumpai di dalam tiga lingkaran ini, maka dia muslim, mukmin dan muhsin. Siapa yang keluar dari lingkaran yang paling kecil, yaitu lingkaran ihsan, Nahni bi yang kami maksudkan dengannya dalam lingkaran ihsan, maka dia mukmin muslim. Jika keluar dari lingkaran yang kedua, maka dia muslim secara lahiriah dan bukan mukmin. Wa min babil aula, dan tentu lebih-lebih lagi dia bukanlah muhsin. Maka ahlul ihsan, orang yang telah sampai pada tingkatan ihsan, adalah as-safwa, adalah pilihan. Dia adalah al-khulas, pilihan dari hamba-hamba Allah yang beriman. Walihada, oleh karena itu warada, terdapat dalam tentang mereka dalam Al-Quran malam yarid, sesuatu yang tidak terdapat untuk selain mereka. Namun sebagaimana kemarin telah kita sampaikan, dalam level Islam itu harus ada iman yang mensahkannya. Dan dalam level iman itu harus ada ihsan yang mensahkan iman. Ya, karena level Islam tanpa mengandung iman yang mensahkannya, maka dia adalah nifaq. Dan level iman tanpa ada Islam yang mensahkannya bukanlah iman. Karena iman adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Dan perbuatan sama dengan Islam. Kemudian dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Fa'alil ayat, maka ayat ini fiha isinya dalil keutamaan orang-orang yang berbuat baik. Itulah orang-orang yang bertakwa pada Allah Jalla wa'ala. Ya, dia tidak meninggalkan hal-hal yang wajib, tidak melanggar hal-hal yang haram. Maka dia mendapatkan ma'iyah khasah, yaitu kebersamaan yang artinya pertolongan, penguatan dan bimbingan. Ziyadatan, sebagai tambahan dari ma'iyah umum. Dan makna firman Allah Ta'ala walladzina hum muhsinun, artinya orang-orang yang ihsan dalam taat kepada Rabbnya dan ibadah kepada Rabbnya. Ikhlas, orang yang ikhlas dalam niat dan maksudnya. Wa ada'an ala ma syara Allah, dan menaikkan apa yang Allah syariatkan dan dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain adalah firman Allah, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, bertawakkallah kepada zat yang perkasa lagi zat yang maha penyayang. Dialah zat yang melihatmu ketika engkau berdiri, wa taqallubaka, dan engkau bolak-balik bersama orang-orang yang bersujud. Innahu was-sami'ul 'alim, sungguh dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka ayat-ayat ini juga fiha isinya dalil tentang ihsan. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin, maka Allah Jalla wa Ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk tawakal kepada Rabb-nya dalam semua urusannya. Karena dia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah azizun, zat yang perkasa, yaitu kuat, tidak bisa dikalahkan. Rahimun aibil mu'minina min ibadihi, penyayang dengan hamba-hamba yang beriman. Alladzi yaraka hina taqum, yaitu engkau berdiri untuk mengerjakan sholat, maka engkau sholat mutahajid dan tahajud di waktu malam sendirian. Wa taqallubaka, maka takum di sini sholat tahajud sendirian. Wa taqallubaka fi sajidin, dan bolak-balikmu bersama orang-orang yang bersujud. Wa taqdiru, takdirnya Allah di yaraka wa yara taqallubaka, dia Allah zat yang melihatmu dan melihat bolak-balikmu. Ini maksud bolak-balikmu di antara orang-orang bersujud, artinya dia Allah melihat bolak-balikmu bersama orang-orang yang salat. Ini maksud bolak-balik adalah rukuk, sujud dan berdiri. Maka dia Allah bersamamu mendengar dan melihat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innahu was-sami'ul 'alim, ya, dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Fihi takrir, di sini terdapat penjelasan tentang perintah tawakal. Karena zat yang mendengar semua suara, mengetahui semua gerakan, ya, dan semua tenang, yahukku lil abdi, maka wajib atas seorang hamba untuk tawakal kepadanya dan menyerahkan urusannya kepadanya. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa ma takunu fi sya'nin, tidaklah engkau berada dalam satu keadaan, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan tidaklah engkau membaca darinya min Qur'an yang berupa Al-Qur'an, tidaklah ta'maluna min amalin, amal yang kau lakukan, illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami menyaksikannya, ittufiduna fihi, ketika engkau memulainya. Hadil ayat, ayat ini juga fiha isinya dalil tentang ihsan. Al-khitab semuanya ditujukan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi sya'nin, Artinya adalah matakunu fi amrin minal a'mal. Amal apapun yang engkau lakukan wahai Muhammad. Wa matatlu min kitabillah, dan semua kitab Allah yang engkau baca. Wala ta'maluna ai anta wa ummatuka min amalin, dan semua apa yang kalian lakukan baik engkau ataupun umatmu kecuali kami menyaksikannya. Syuhuda ai musyahidina lakum, menyaksikan kalian dan mengawasi amal-amal kalian mendengar ucapan kalian. Ittufiduna fihi, artinya ittakhuduna fi dalikal amal, ketika kalian memulai mengerjakan amal itu. Sedangkan dalil dari hadis adalah hadis Jibril yang terkenal. Hadza, ini adalah dalil mataqaddam untuk apa yang telah lewat berupa tingkatan Islam, iman dan ihsan. Dan hadis ini adalah hadis yang yawi diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dia terkenal di lisan sebagian ulama, sebagian penceramah dengan sebutan hadis Jibril. Dianakan hadis ini yakumu ala, isi pokoknya adalah pertanyaan yang ditujukan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indama pada saat ja'ahu, datanglah Jibril kepada Nabi dalam bentuk seorang laki-laki. Dia adalah hadis yang agung, jalilul qadri, mulia kedudukannya. Wawada biriwayatin muta'adidah, datang dengan banyak riwayat dan redaksi yang beraneka ragam. Ma'anal kisata wahidat, padahal kisahnya sama. Ibn Daqiq al-Aid Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di Sawah Arba'in Nawawi yang mengatakan ini adalah hadis agung, memuat semua kewajiban amal lahiriah dan batiniah, memuat semua ilmu syariat seluruhnya. Wa ulumu syariati, dan ilmu syariat, ilmu agama seluruhnya kembali kepada hadis ini dan cabang dari hadis ini. Lima tadarnamahu min jam'ihi, karena hadis ini tadam memuat, karena muatannya min jam'ihi yang mengumpulkan semua ilmu hadis. Maka semua hadis tentang menjelaskan tentang tata cara sholat, nah itu salah untuk akanul Islam yang ada dalam hadis Jibril. Semua hadis tentang zakat, itu bagian salah untuk bab zakat. Semua hadis tentang haji, salah untuk bab haji, dan seterusnya. Sehingga hadis Jibril ini kal ummi li sunnah, ada seakan-akan ummu sunnah, sebagaimana Al-Fatihah ummul Quran. Maka sebagaimana Al-Fatihah ummul Quran, maka hadis Jibril adalah ummu sunnah. Lima tadamanatu, karena kandungannya min jam'iha, memuat semua makna-makna Al-Quran, maka Al-Fatihah disebut ummul Quran. Dan hadis Jibril disebut ummu sunnah karena semua hadis hakikatnya adalah sarah untuk hadis Jibril. Dan Umar, kalau Umar mengatakan bainama nahnu, pada saat kami duduk inda Rasulillah, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama itu baina, dharab zaman, mengandung makna syarat. Memiliki tiga penggunaan. Istakmal bisa digunakan tanpa alif, sehingga baina bi ba'i muahada, dengan ba titiknya satu, ya titiknya dua, dan nun. Sehingga anda katakan aku duduk baina zaidin wa amrin. Yang kedua dipakai dengan alif setelah nun, sehingga baina. Yang ketiga dengan alif setelah nun pakai tambahan ma, baina ma. Ma di sini zaidah, tujuannya adalah kafa anil jari, mencegah supaya tidak kena jer. Karena baina itu menjer ma ba'daha, kata setelahnya. Karena kata setelahnya itu idofa mudof kepada mutof ilai kepada baina. Maka jika kemasukan ma, kafat ha makama, ini mencegah baina untuk tidak beramal menjerkan isim setelahnya. Oleh karena itu waqa'a, terletak setelah baina ma domir nahnu. Dan nahnu tidak mungkin mahalnya mahal jer. Itulah ketika muncullah kepada kami seorang yang sangat putih pakaiannya. Para ulama mengatakan, disimpulkan dari hadis ini anjuran memperbagus tampilan dan kebersihan ketika berjumpa dengan ulama, ketika berjumpa dengan fudola, orang-orang yang istimewa, pejabat misalnya, wal muluk atau para raja. Digunakan ungkapan tola'a fil isyar, untuk menunjukkan agungnya orang itu. Sangat hitam rambutnya. Ya, dalam riwayat Ibnu Hibban, saditu sawadil lihyati, sangat hitam jenggotnya. La yura 'alaihi atharu safar, tidak terlihat padanya bekas bepergian. Berarti penduduk Madinah. Namun wala ya'rifu minna ahad. Tidak ada satupun kami penduduk Madinah yang mengenalnya. Artinya membingungkan. Enggak ada yang kenal, harusnya musafir. Tapi enggak ada bekas safar, berarti harusnya penduduk Madinah. Hada, ini mutadaminun, mengandung pesan hiran. Fahuwa, maka orang ini adalah gharib alihim, asing menurut penduduk Madinah. Akan tapi tidak terlihat padanya bekas bepergian. Dan Umar pun telah meniadakan kalau ada satupun hadirin yang mengenalinya. Wahada qad yuskilu fi zahirihi, kalimat ini menimbulkan iskal secara lahiriah. Kenapa? Dari mana Umar bisa langsung memutuskan tidak ada satupun yang kenal di antara para hadirin? Nah, ini di namun terdapat dalam riwayat yang lain, fanadra alqaumu ba'du ila ba'di, maka sebagiannya saling lirik-lirik satu dengan yang lain. Faqalu, lantas mereka mengatakan, mana arifu hadza, kami tidak kenal orang ini. Fa'afadat, maka riwayat ini afadat memberikan faedah bahwa Umar hakama bidzalika, memberikan vonis seperti itu, tidak ada yang kenal, istinadan berdasarkan perkataan para hadirin. Sampai dia datang mendekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sandarkan lututnya pada lutut Nabi. Maka dhamir majrur pada kata-kata ukbataihi, lututnya, kembali pada orang itu. Dhamir pada ukbataihi, kembali pada lutut Nabi. Artinya dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana duduknya seorang dalam salat dalam posisi tasawuf, atau duduk di antara dua sujud, dan dia duduk qariban dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan dua telapak tangannya pada dua pahanya. Qauluhu ala fakhidaihi, dua pahanya, ini ihtimal ada ya, dua kemungkinan. Fa'imma, yang pertama, mungkin yang dimaksudkan dia letakkan dua telapak tangannya pada pahanya sendiri. Wal makna, sehingga dia letakkan dua telapak tangannya ala fakhidai nafsihi, pada dua pahanya sendiri. Yang kedua, anal murad, apa yang dimaksudkan dia letakkan dua telapak tangannya pada dua paha Nabi. Karena seakan-akan dia arada ingin dengan sikap ini untuk menunjukkan kalau dia perhatian, memusrian dan memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ba'dul ulama, sebagian ulama menjelaskan bal yahtamil, bahkan dimungkinkan bahasanya dia ingin ziyadat ta'miyah, semakin menyembunyikan diri, semakin supaya semakin tidak dikenali. Fi amri, tentang siapakah dia. Ya, karena kalau dia letakkan tangannya di paha Nabi, artinya dia kurang ajar. Artinya dia kurang ajar. Dan yang suka bertindak kurang ajar itu orang Arabi, Arab Badui, bukan penduduk Madinah. Wa anu basin, dia adalah orang Arab Badui. Wa sola ila hadal hati, yang sampai pada batas ini minan jafa, dalam kurang ajar letakkan tangannya di paha Nabi. Dengan dia letakkan dua tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kathuna surah, banyak pensyarah hadis Jibril merajihkan bahasanya dhamir kembali kepada Nabi, meletakkan tangannya pada paha Nabi. Lima warda, karena terdapat dalam sebagian riwayat, yaitu dalam riwayat Nasa'i, thumma wada ayatahu ala ukbatai an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia letakkan tangannya pada dua lutut Nabi. Wahadi, dan riwayat ini menghilangkan al-ishkal, menghilangkan kebingungan. Walau kana ti riwayat al-wahidah, seandainya dia adalah riwayat satu-satunya, lama sawahuna ka ishkal, maka tidak akan ada kebingungan. Walau mani, dan tidaklah mengapa ayyurda al-lafdu al-muskil, lafad yang membingungkan, kita kembalikan kepada lafad yang menghilangkan kemuskilan. Wahada wa adzahir, dan inilah yang lebih mendekati insyaallah ta'ala. Namun saya pernah ada penjelasan dari Syekh Sulaiman Al-Wahili tentang masalah ini. Kalau beliau memaknainya dengan tangan orang ini tetap di pahanya sendiri, namun ada yang nempel dengan lutut atau pahanya Nabi, sehingga dia tetap sopan. tetap sopan, karena dengan demikian dekatnya maka sebagian jarinya nempel di pahanya Nabi. Apalagi tadi pakai red nasai. Kalau red nasai kan cuma lututnya Nabi. Meletakkan tangannya pada lutut Nabi. Itu yang menegaskan kalau hinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam red nasai. Di situ pakai meletakkan pada lutut Nabi. Sehingga itu dia letakkan tetap di pahanya, namun sebagian jari itu nempel di lututnya Nabi karena posisinya yang demikian dekat dengan Nabi. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad. Dia panggil Nabi dengan namanya, padahal memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya itu menyelisih firman Allah Ta'ala. Janganlah kalian jadikan panggilan kepada Rasul di antara kalian seperti kalian memanggil sebagian yang lain. Artinya, janganlah kalian panggil Rasul sebagaimana sebagian kalian memanggil temannya, yaitu panggilan dengan nama. Namun panggillah sang Rasul dengan mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Oleh karena itu, maka para sahabat yang tathiluna melaksanakan pengajaran ini yang berasal dari Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada satupun sahabat yang mengatakan, ya Muhammad, kecuali kalau dia Arab Badui yang tiba dari Badiyah, dari kampung Badui. Fala'allahu, maka dimungkinkan qala dzalika, ya Jibril mengucapkan kalimat ini sebagai bentuk hiperbol atau bentuk sungguh-sungguh fitahmiyah untuk menggelapkan diri, untuk supaya semakin tidak dikenal. Atau para malaikat itu tidak termasuk dalam larangan ini, sebagaimana penjelasan Ibnu Alan dalam syarah beliau untuk Riyadhus Salihin. Namun terdapat dalam versi Abu Hurairah kalau Jibril itu mengatakan, ya Rasulullah. Kemudian riwayat yang ma'ana bersama kita tidak disebutkan padanya kalau dia mengucapkan salam. Namun terdapat dalam sebagian riwayat, yaitu dalam riwayat Nasa'i, annahu salama, dia datang mengucapkan salam. Maka imma boleh jadi sebagian perawi tidak mengutip ucapan salam, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, dan inilah yang mu'tamad, yang bisa jadi pegangan. Atau memang Jibril ketika itu tidak mengucapkan salam, waqasada bidzalika, dan niatnya Jibril bidzalika dengan tidak mengucapkan salam adalah takmiyah, supaya semakin tidak dikenal, sehingga dia berbuat sebagaimana perbuatan Arab Badui. Akan tapi man rawi yang menyebutkan ucapan salam lebih kita dahulukan daripada yang diam tidak menyebutkan salam. Li anna hadza ziyadatun thabitatun, karena ini adalah tambahan yang valid. Anahu sallama itu tambahan yang valid. Fatuqban, maka diterima. Akhbirni anil Islam, kabarkan tentang kepadaku tentang Islam. Redaksi Tirmidzi, qal akhbirni anil iman, kabarkan padaku iman dulu. Wawarda dan dapat juga dalam sahabat saya Muslim dari Abu Hurairah kalau dimulai dari iman. Wafibat diriwayat di sebagian riwayat kalau dia bertanya tentang al-ihsan sebelum Islam dan iman. Ma'anal hadis ala di ma'ana, ya, dan hadis yang sedang kita bahas adalah redaksi Muslim. Wa wada fi al-ihsan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.